pada hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Farouq ini dalam rangka menuntut ilmu. Ini cukup menarik memang juga ini temanya, iman dan hijrah. Saya pikir memang Ustaz yang kunci utamanya tentang iman dan hijrah ini adalah Quran. Ya. Mustahil orang bisa beriman dan berhijrah tanpa Quran. Nah, pengalaman selama ini di BTP ini hampir 70% warga itu kurang bisa baca Quran. Iya, hampir 70%. Jadi selama 2 tahun terakhir ini itu istri saya dia membina ibu-ibu yang berumur minimal 50 tahun membaca Quran. Dan itu mulai dari huruf A. Iya. Ya dia kewalahan karena dia istilahnya dia sendiri itu jalan keliling di BTP ini. Ada beberapa grup dia bina itu, ada beberapa grup dia bina itu yang ibu yang ada yang 65 tahun. Dan semua ini dibantu dari Muslimat Hidayatullah. Ya kalau bisa misalnya ada dari beberapa Muslimat Hidayatullah bisa membantu karena kalau sendiri jalan keliling itu otomatis tidak bisa dia tangani semua. Nah itu, dan itu memang berjalan. Karena grupnya tadi Ustaz bilang bahwa beriman dan beramal saleh, ya mengamalkan, ya belajar dan mengamalkan. Yang kedua, ya harus mengerti maknanya, karena kalaupun kita berkurang dan tidak mengerti maknanya itu juga saya rasa kurang optimal. Nah, ada sekarang metode baru untuk mempercepat mengerti maknanya itu, ya ada beberapa kelompok kami tangani di Makassar ini satu minggu itu sudah bisa menyebarkan Al-Quran dengan bantuan kamus. Satu minggu belajar, dia bisa mengerti makna Quran, dia bisa menerjemahkan Quran dengan bantuan kamus. Itu cukup efektif saya lihat. Iya. Nah, mungkin kita bisa bekerja sama melakukan metode ini. Ya, karena kalau misalnya tidak ada kerjasama itu tidak akan optimal juga. Jadi saya mohon kepada lembaga Hidayatullah ini mungkin bisa terjun ke masyarakat lah. Jangan cuma istilahnya kita tidak mau ini cuma warga kita tuh menikmati peradaba Islam. Kita mau masyarakat menikmati juga peradaba Islam. Ya. Saya kira untuk sementara demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mari dengan singkat ya, singkat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berapa banyaknya buah hanya sedikit yang bisa saya ambil. Yang saya pertanyakan Ustaz di sini malah masalah peradaban Islam sekarang ini. Ya, karena saya lihat sekarang ini peradaban Islam intinya yang saya pertanyakan tadi bagaimana kalau pondasinya kuat dan kalau yangnya tidak kuat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, masalah salat. Apakah kita bisa salam? Misalnya orang salam, baru kita menjawab dalam hati, atau kita ucapkan, ya. Apakah bisa dua-dua atau bagaimana? Ini singkat dan padat tentang peradaban Islam sekarang. Kenapa ulama kita sekarang ini sudah agak lemah? Ya, bagaimana caranya memegang supaya kita bisa tarik, menarik dan kita bisa untuk diikat. Islam ini supaya umat kita kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, perkenalkan nama saya Ahmad. Begini Ustaz. saya ini berasal dari daerah Makassar. Jadi kita itu di sini kan ada kultur yang namanya sirik. Saya pernah merenung itu apa itu sirik itu, Ustaz. Ya, orang rela mati demi sirik dan orang rela dibunuh demi sirik. Orang bisa sukses demi sirik. Ya, tapi setelah dari hasil perenungan saya ini, karena sirik ini tidak ada nabinya, sehingga Islam melayan lebih bagus. Ya, saya kembali ke tema Ustaz. Ini kan kita bercerita iman dan hijrah. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Kira-kira apa metode yang kita bisa lakukan sehingga kita tetap memperkokoh iman kita dan tetap meyakini bahwa jalan yang benar ini adalah hidayatullah, ini adalah jalan yang benar untuk sampai kepada kita posisi kepada keimanan yang benar. Jadi ada kesinkronisasian di situ. Mungkin seperti itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kami ucapkan dari tiga penanya. Mungkin ada dari akhwat atau ibu bisa melalui tulisan agar mempermudah. Tafadhal, Ustaz. Salam di jawab aja sekali. Salam. Apa tadi pertanyaan salam? Pertanyaan pertama. Apa tadi? Apa tadi tentang salam? Apa yang ditanya? Bari kurang konek tadi tentang salam. Apa yang dipertanyakan? Salam dalam hati katanya. Dalam hati, kasih dalam hati atau bersyukur. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Wabak. Terima kasih kami aturkan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang telah menyampaikan pertanyaan. Yang pertama dari bapak yang pertama tadi, Pak Haji siapa? Pak Nasir. Jadi alhamdulillah, Pak, hidayatullah sudah belasan tahun terakhir ini, saya ingat tahun awal tahun 2000 itu sudah aktif dalam program ini. Dan kemudian kita meluncurkan program belajar Quran yang kita istilahkan Grand MBA. Wah, keren. Grand MBA artinya gerakan dakwah mengajar dan belajar Al-Quran. Mulai dari paket mengajar Arifat Taqwa dengan target 8 jam bisa baca Quran. Tentu tidak semua, Pak, bisa 8 jam, tapi ada yang bisa. Ya, artinya pernah diuji 8 jam ini, orang yang sibuk dibawa tinggal di hotel seharian. Ternyata 8 jam di situ dikurung, bisa. Ini orang-orang cerdas. Kalau kurang-kurang cerdas sedikit, ya bisa 16 jam lah. Tapi 2-3 hari saya kira juga tidak masalah. Jadi itu. Ada juga program tahsin. Ini juga sudah berjalan. Setiap pagi pada subuh di kampus Kamuliatullah. Dilanjutkan dengan program tarjamah lafziah. Menerjemahkan secara lafziah. Lalu kemudian tadabbur dan tafsir. Di kampus Kamuliatullah kita wajibkan pagi. Nah, mereka yang belajar Al-Quran setiap hari di hidayatullah ini berkewajiban nanti untuk menjadi pengajar Al-Quran setelah dia memang sudah bisa mengajar. Jadi hanya ada dua pilihan bagi warga hidayatullah. Kalau belum bisa mengajar Quran, belajar dulu. Kalau sudah belajar, maka wajib mengajar. Wajib. Baik, dari Ustaz Mukhtar tadi sampaikan bahwa di Makassar ini ada apa? Sudah mulai. Yes, namanya Sulawesi Dawah Center. Sulawesi Dawah Center ini yang mengelola program ini. Ya. Baik, kami juga di Jakarta juga. meluncurkan program yang namanya Garda Kota, gerakan dakwah komunitas tafarruq, mendekatkan masyarakat ke masjid untuk belajar Al-Quran dan belajar Islam. Seluruh Indonesia kita gerakkan. Ya. Baik, yang kedua, bagaimana kalau pondasinya kuat tapi tiangnya tidak kuat? Ini dari segi bahasa saja ya. Sudahlah. Biasanya kalau pondasinya itu campurannya satu-satu, maka ke atas itu juga tidak jauh-jauh seperti itu. Satu-satunya bukan satu trak, satu sat, ya betul-betul satu sat. Ya. Jadi itu tidak mungkinlah. Kalau pondasinya kuat, tiangnya pasti juga kuat. Kemarin saya di Bau-Bau, kami sempat ke Keraton Kesultanan Buton yang dibangun pada tahun 1700-an. Sudah berapa tahun? Jadi 300. Hah? 300. Sudah 300 tahun. Masya Allah, masih kokoh, Pak. Masih kokoh fondasinya itu. Kenapa? Karena waktu itu belum ada korupsi. Ya, jadi proyeknya betul-betul nggak ada sama sekali campuran macam-macam. Ini luar biasa. Jadi kokoh sekali. Kami juga beberapa bulan yang lalu ke Turki menyaksikan secara langsung benteng Konstantinopel itu. Masih kokoh juga, Pak. Masya Allah. Itu betul-betul bahannya, campurannya itu bersih, berkualitas. Nah, kalau iman begitu bersih, suci, bahkan katanya batunya itu dicuci dulu. Kalau dulu Belanda katanya kalau mau membangun fondasi supaya kokoh itu fondasinya, jadi batu itu dicuci dulu, dibersihkan supaya tidak ada tanah yang nempel. Karena kalau di situ ada tanah nanti akan mudah bergerak. Nah, itulah intinya. Kalau iman seperti itu pokoknya itu dahsyat itu. Makanya ya dalam kajian kita di Hidayatullah, kalau alaknya kuat, syaratnya kuat, maka insya Allah halal yang bersifat furu'iyah itu, syariat-syariat yang lain itu semua akan mudah. Allah SWT berkatakan, innama kana qawlul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Dia orang-orang beriman itu kalau diserukan untuk berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan lain. Itu karena iman yang menggerakkan. Begitulah para sahabat, tidak ada di antara mereka itu yang menolak sedikit pun syariat Allah SWT dan Rasulullah SAW, karena dia memang berangkat dari iman. Yang kedua, yang berikutnya, ya, bolehkah salam dalam hati? Ya. Kalau yang kami biasa dengar itu, kalau kita sedang sholat, ada orang yang salam, ya itu boleh, karena kita tidak boleh melafatkan salam, tetapi boleh dijawab dengan hati. Karena yang diwajibkan itu menjawab. Kalau memberi salam itu hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya wajib. Kami juga biasa melihat ulama, kalau datang ke sebuah majelis di mana jamaahnya itu banyak dan beliau belum pegang mic, masih berdiri begitu, belum duduk, biasanya mengucapkan salam begini, assalamualaikum. Karena kalau dia hanya mengatakan assalamualaikum, itu tidak kedengaran satu belakang. Beliau menggerakkan dengan tangan, assalamualaikum. Maka orang semua paham bahwa syekh menyampaikan salam, maka yang lain pun serempak menjawab waalaikumsalam. Padahal tidak dengar, tapi melihat gerakan bibirnya lalu kemudian menaikkan tangan. isyarat bahwa dia beliau sedang menyampaikan salam. Jadi kalau salam itu dilafadzkan, dijawab juga dengan lafadz, kecuali pada saat kita sedang beribadah. Ya, ada yang mengatakan begitu. Baik, tentang sirik, malu. Pas kalian dalam hadis, lanjutan hadis yang kami katakan tadi, wal haya'u minal iman, malu itu juga adalah bagian dari iman. Tetapi malu yang dimaksudkan adalah malu karena menjaga kehormatan diri, malu karena maksiat, malu berbuat dosa, malu berdusta, malu memperlihatkan aurat, malu berkata-kata kasar, malu menampilkan hal-hal yang tidak bersih. Malu yang sepertinya adalah malu karena iman. Tapi ada malu yang tidak terpuji. Kata ulama, ada dua sifat orang yang terhalangi mendapatkan ilmu dan petunjuk. Yang pertama adalah orang yang sombong. Jadi kalau ada acara ta'lim itu dilihat dulu, oh siapa ini? Waduh, gitu lagi. Enggak, apa, ilmunya tidak lebih dari saya, bahkan saya mungkin lebih berilmu dari dia. Nah, orang yang seperti ini selalu melecehkan. Orang yang seperti ini tidak bisa dapat ilmu dan tidak bisa dapat petunjuk, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, memandang rendah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak yang baru lahir kemarin, yang belum tahu apa-apa, membawa ajaran Al-Qur'an ditolak. Kenapa? Karena malu, gengsi. Begitu juga Yahudi menolak kerasulan Nabi SAW itu karena gengsi juga. Masa ya Bani Israel, Yahudi mau apa namanya menerima Nabi dari bangsa Arab? Sombong, malu. Malu yang sepertinya adalah malu yang tercela. Malu yang terpuji adalah malu kalau tidak bisa baca Quran. Malu kalau tidak benar sholatnya. Malu kalau tidak pergi sholat jamaah. Malu kalau malas ikut pengajian. Nah, itu malu karena iman itu. Ya. Tapi kalau malu yang hanya karena kesombongan, nah itu tidak termasuk bagian dari iman. Terus bagaimana dengan siriknya orang Sulawesi? Ya mungkin ada di antara malunya orang Sulawesi, siriknya itu ada yang terpuji, ada juga yang tidak. Mungkin yang terpuji itu adalah kalau misalnya anaknya dibawa lari orang, lalu kemudian harga dirinya merasa diinjak-injak, itu iman. Malu dan tersinggung ketika agama dinista, ulama dilecehkan. Nah ini karena iman, boleh seperti itu. Sama dengan marah, Pak, emosi itu tercela. Tapi kata ulama, ada emosi itu karena iman, karena adanya kepedulian. Dia tidak rela kalau kemudian ada kemungkaran yang terjadi sekelilingnya. Maka sifat-sifat marah seperti ini itu positif. Begitu pula juga dengan rasa malu. Kiat mengokohkan iman. Iman itu sifatnya yazidu wa yanqus. Kadang dia naik, kadang dia turun. Yazidu bi ta'ah, pada saat kita melakukan ibadah, kumpul dengan orang-orang baik, maka dia menanjak. Wa yanqus bil maksiat, tapi ketika kita jauh dari ibadah, jauh dari masjid, berkumpul dengan orang-orang yang bermaksiat, dengan dekat dengan orang-orang yang berbuat dosa, maka pada saat itu iman kita turun. Oleh karenanya pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sangat tergantung dan terpengaruh dengan agama dan keimanan saudaranya, maka hendaklah kalian mencari teman yang baik-baik. Selektif dalam mencari teman. Nah, ibu-ibu, ya, kalau mau mencari yang sangat dekat, ya, maka carilah yang baik-baik. Nabi menggambarkan bahwa orang yang selalu dekat dengan orang-orang saleh itu, maka cepat atau lambat dia akan mendapatkan dampaknya. Begitu sebaliknya, kalau kita selalu dekat dengan orang-orang yang tidak baik, tidak benar, selalu berbuat dosa, maka cepat atau lambat pasti juga ada pengaruhnya pada kita. Maka dekatkanlah diri kita dengan komunitas orang-orang soleh dalam rangka menjaga kestabilan iman kita. Yang berikutnya, bagaimana menumbuhkan kepercayaan, keyakinan agar kita tetap istiqamah, menjadikan hidayatullah sebagai wadah perjuangan kita. Ikhwah fillah, Bapak-Ibu sekalian, ya, kita berada di hidayatullah ini hanyalah sebagai sebuah wadah, sebagai sebuah wasilah saja untuk kita berislam dan berjuang. Hidayatullah bukan tujuan, hidayatullah hanyalah alat. Karena tujuan hidayatullah mengantarkan kita untuk berislam dengan baik, membangun pada dasar Islam, maka kita hadir di hidayatullah. Karena hidayatullah punya komitmen untuk membimbing kita, membina kita, mengarahkan kita dalam sebuah kepemimpinan untuk selalu menjalankan syariat Allah, maka kita berada di hidayatullah. Karena hidayatullah adalah lembaga perjuangan jihad fisabilillah yang konsentrasi di bidang dakwah dan tarbiyah, maka kita hadir di hidayatullah dengan harapan kita tergolong dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai closing, Ustaz, masih ada lagi? Ya, ada. Ya. Oh. Masih ada waktu? Ya. Silakan. Ya, tambahan dari Ahwat, ada pertanyaannya gini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam 2 tahun terakhir ini, saya benar-benar terganggu dengan keinginan yang kuat untuk berhijrah. Tapi saya bodoh, sungguh tidak tahu harus mulainya dari mana. Jadi itu yang pertama. Hijrah kemana? Hijrah kemana, Ustaz? Kemudian yang kedua, untuk itu saya mulai dengan ganti jilbab yang tadinya kecil, sekarang sudah alhamdulillah jilbab besar. Saya juga belajar Al-Quran dan hadir. Untuk mengenal Rasulullah SAW, saya membaca buku sirah. Tapi saya tetap saja belum tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi yang pertama, bagaimana mulainya dan apa yang harus dilakukan. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menyatukan antara pikiran, hati, ucapan dan perilaku. Ya, yang selanjutnya, melihat kasus Aho di media massa, Islam saling tuding menuding. Apakah ini dikatakan beriman? Termasuk maksudnya ini, apakah dia masih tergolong orang yang beriman ketika sesama mereka saling tuding menuding? Padahal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang pertama tentang hijrah. Ya. Bapak-Ibu sekalian, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Jadi setelah Mekah itu ditaklukkan menjadi negeri Islam, maka umat Islam tidak lagi diwajibkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi yang ada adalah syariat jihad dan yang kedua niat yang kuat. Nah, dalam konteks kita di Indonesia ini seperti saya katakan tadi, kalau memang kita ada tempat di mana kita tidak bisa menjalankan ajaran Islam dengan tenang, aman dan nyaman, maka boleh kita pindah ke tempat yang lain. Tetapi yang wajib adalah kalau memang kita tidak bisa melakukannya sama sekali. Dan kalau di Indonesia ini rasa-rasanya juga tidak. Tetapi kemudian kita mencari lingkungan yang bisa membantu kita untuk lebih serius berislam, itu bagus. Misalnya kita berada di lingkungan yang dimana di situ juga jauh masjid, ya, komunitasnya juga komunitas orang-orang yang kelihatannya orang-orang yang lalai, ya, banyak orang-orang yang fasik. Kita juga kesulitan untuk mendapatkan bimbingan, taklim, kajian. maka boleh kita mencari lingkungan yang lebih kondusif. Lebih kondusif. Tapi kalau ibu berada di lingkungan sekitar sini saja, saya kira anda perlu jauh-jauh hijrah. Yang terpenting adalah hijrah secara maknawiyah yang Rasulullah katakan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Bahwa hijrah yang hakiki sesungguhnya yang tetap berlaku untuk setiap individu muslim adalah bagaimana berusaha meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah ibu sudah memulainya. Dari jilbab yang minim sudah mulai minimalis ke maksimalis. Ya. Mulai panjang, mulai standar syar'i maksudnya. Ya. Mulai dan terkait dengan pembelajaran, ya alhamdulillah kita juga sudah menggalakkan halaqah ta'lim di Hidayatullah. Sekarang ini banyak jenis halaqah. Ya. Maka keterlaluan kalau kemudian kita ini masih ada alasan untuk tidak belajar. Ada halaqah diniyah bagi bapak-bapak setiap pagi, ada halaqah kadar ula sekali sepekan, ada kadar wusta sekali sepekan, ada halaqah ta'lim juga dilakukan setiap pada maghrib di kampus-kampus Hidayatullah. Ditambah dengan halaqah gerak MBA, maka ibu-ibu juga ya bisa menggalakkan program ini. Bahkan Pak Haji Nasir tadi ya sudah mengajak kita untuk kerjasama, masya Allah. Ya. Dan media-media sekarang ini juga terbuka lebar, Bapak Ibu sekalian, untuk kita belajar Islam. Media online, masya Allah, ceramah-ceramah. Saya kalau di kantor itu ada WiFi, saya biasa keliling dunia itu Pak dalam 1 jam. Klik, Sheikh siapa yang kita ingin dengar, meskipun sudah meninggal, itu masih bisa kita dengar ceramahnya. Sheikh siapa lagi di sana, Sheikh siapa lagi di sana, masya Allah. Ta'lim-ta'lim di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, ta'lim-ta'limnya Sheikh Uthaymin, Sheikh Bin Baz, Sheikh Fauzan, itu banyak sekali di YouTube. Ya, itu sudah bisa sambil baring-baring, masya Allah. Mudah sekali. Yang tidak bisa bahasa Arab ada terjemahannya. Nah, banyak sekali wasilahnya. Kalau sekedar belajar Quran itu di Hidayatullah itu sudah diseriusi. Ya. Berikutnya. Jadi tinggal itu tadi Bu. Hijrah fikriyah, pikiran-pikiran, hijrah i'tiqadiyah, kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang dari akidah Islam diluruskan, hijrah sulukiyah, perilaku, tradisi-tradisi. Ya, secara bertahap tentunya kita lakukan, karena Rasulullah SAW juga dan Allah SWT menurunkan ayat itu secara berangsur-angsur, di antara tujuannya adalah untuk meringankan umat ini dalam melakukan perubahan-perubahan itu. Cara menyatukan hati pikiran dan adanya. Cara menyatukan hati, lisan dan pikiran dimulai dari hati Bu. Dimulai dari hati tadi. Ya. Al-qawlu bil lisan wa tasdiqu bil qalb. Karena iman itu adalah kerja hati. Insyaallah kalau sudah sampai di hati, maka otomatis itu terucap dengan lisan dan kemudian juga termanifestasi dalam kehidupan dan perilaku kita sehari-hari. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian, ini tadi agak panjang kalau dibahas lagi itu, tetapi saya kira sekarang ini ulama-ulama yang selama ini kita percaya itu semuanya satu kata untuk Ahok, bahwa dia telah melakukan penistaan terhadap Al-Quran dan menghina ulama. Adapun seperti Nusron Wahid, nah itu enggak direkeng itu. Ya. Tahu ke jili-jili. Ya, itu ya. Tahu ke pau-pau. Ya. Enggak jangan dilihat itu. Yang jadi standar itu Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia, itu yang bisa didengar. Ya. Kalau yang lain-lain itu ya, tidak direkeng. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan juga tadi Ustaz Aziz, bahwa orang beriman itu tidak hanya menjadi orang soleh, yang asyik beribadah sendiri, zikir, sholat, qiyamul lail, puasa, tetapi dia juga memberikan maslahat kepada orang lain. Dia sebagai orang soleh dan orang muslim. Apa bedanya orang soleh? As-soleh al-khairu li nafsihi. Orang soleh itu kebaikan untuk dirinya. Makanya tidak susah cari orang baik. Orang jujur banyak, orang yang rajin beribadah, ya, orang yang rajin berzikir, itu orang-orang soleh. Tapi tidak cukup, orang beriman itu juga harus menjadi orang yang muslim, orang yang melakukan perbaikan. Soleh bagi dirinya, soleh juga bagi orang lain. Dia tidak puas kalau cuma dia merasakan lezatnya iman. Dia juga ingin agar orang lain juga mendapatkan petunjuk. Dia juga ingin orang lain bahagia. Dia juga orang lain bisa merasakan kenikmatan. Nah, itulah misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau mengamalkan ajaran Islam, menikmati untuk diri dan keluarganya. Dan beliau juga tidak tenang sebelum umatnya juga merasakan apa yang dia rasakan. Aku lupa lihat ada wasdafullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.